السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، حاضرين جماعة مسجد رايا مسجد أغوغ الأخوة باندونغ يا الله مليكان، para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Albayan, Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Rizus Kebumen, Suara Kalbu, Jayapura, Irian Jaya, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, Radio Roja Lampung, Berau, Pontianak dan Tanjung Pinang, para pemirsa melalui YouTube dan Facebook di channel Facebook dan YouTube Radio Roja Bandung, pendengar dan pemirsa melalui streaming TV ataupun radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid. Kita sudah sampai pada bab menunaikan janji kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu hadis yang sudah kita bahas sebagian, hadis dari Buraidah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bila mengangkat seorang amir untuk satu pasukan yang besar disebut jaish. Jaish itu jumlah prajuritnya lebih dari 400 orang, atau sariyah yang di bawah itu 50, 100, 200 orang. Ditunjuk amir, lalu Nabi SAW berikan wasiat agar sang amir ini bertakwa kepada Allah dan hendaklah berbuat baik kepada kaum muslimin yang ikut berperang bersamanya. Lalu beliau bersabda, "Uzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billah, ughzu wa la taghullu wa la taghdiru wa la tumassilu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperanglah kamu dengan menyebut nama Allah. Kita sudah bahas maknanya berperang dengan menyebut nama Allah mencakup dua. Pertama, musta'inan billah fi qatlihim, fi qitalihim. Berperang dengan menyebut nama Allah maknanya berperang dengan selalu meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dalam peperangan mereka. Tawakalnya kepada Allah, jangan bertawakal kepada sesama makhluk, baik sama makhluk itu jumlah pasukan yang besar, persenjataan yang lengkap, strategi perang yang sangat jitu dan bagus, atau hal-hal lain. Jangan bersandar ke sana, tapi mintalah pertolongan itu kepada Allah. Sebab jumlah pasukan gak ada manfaat sedikit pun bila Allah tidak menurunkan pertolongannya. Allah berfirman, "Idh a'jabatkum kasratukum walam tughni ankum syai'ah." Ingat, ketika kalian takjub dengan banyaknya jumlah kalian, Padahal jumlah yang banyak itu sedikit pun tidak ada manfaatnya bagi kalian. Jadi yang menentukan menang atau kalahnya peperangan adalah turun atau tidaknya pertolongan Allah dalam peperangan itu. Walaupun sedikit, tapi tawakalnya kepada Allah luar biasa, maka mereka bisa memenangkan peperangan melawan pasukan yang besar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Betapa banyaknya pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Makanya ketika perangnya bismillah. Mana bismillah? Yaitu musta'inan billah, meminta pertolongan kepada Allah. Ini yang pertama. Makna kedua mencakup menyebut nama Allah sebelum peperangan dimulai. Kedua-duanya tercakup di dalam kata-kata ughzu bismillah. Berperanglah dengan menyebut nama Allah. Ya ketika berangkatnya bismillah, ya juga selama peperangannya hanya minta bantuan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan takwa dan berdoa kepada Dia, kepada Allah. Perang adalah sesuatu yang hebat dan dahsyat, amal yang luar biasa agung, jihad yang luar biasa dahsyat, dan itu memiliki nilai yang tinggi. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap urusan yang agung, yang memiliki nilai, tapi tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka itu akan terputus dari rahmat Allah. Ini wasiat Nabi SAW yang pertama, ughzu bismillah. Kedua, fi sabilillah, berperanglah kamu di jalan Allah. Di jalan Allah mencakup beberapa poin yang amat sangat penting. Pertama, tanbih minar rasul ala husnin niyah wal qasad. Ini peringatan dari Rasul alaihi salatu wassalam untuk memiliki niat dan tujuan yang benar, yang baik dengan perangnya. Karena peperangan, prajurit yang terlibat dalam medan perang memiliki banyak tujuan. Ada yang tujuannya untuk dunia, agar dipuji orang, agar disebut orang hebat, pahlawan, jagoan. Ada juga yang sekedar untuk menyalurkan hobi, kemampuan berperang di medan perang. Ada juga yang karena dendam pribadi di sana, ada orang yang sangat saya benci di barisan musuh, saya kejar dia. Hanya pelampiasan dendam. Dan banyak lagi niat-niat yang lainnya. Nabi SAW menekankan fi sabilillah, niatnya harus karena Allah. Karena Allah itu li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah Azza wa Jalla. Bukan karena pelampiasan dendam, bukan karena emosi, bukan karena putus asa, hidup juga percuma lah, lebih baik mati di medan perang saja biar agak mulia dikit. Enggak seperti itu, tapi murni untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, fisabilillah mencakup juga makna selama peperangannya berada di atas aturan Allah Azza wa Jalla, tidak menyimpang dari nas Quran sunnah yang berkaitan dengan peperangan. Ada nanti beberapa larangan ketika perang, dilarang membunuh anak-anak, para wanita, orang-orang tua yang tidak bersenjata, dilarang umpama merusak tanam-tanaman yang bisa menghasilkan buah atau sepanen yang bisa dimakan. Itu ada aturan-aturan, itu adalah aturan Allah, jaga itu. Berdasarkan hal itu berkata Syaikhul Utsaimin, wa qawluhu fi sabilillah tashmulun niyyah wal amal. wan-niyya sabaqat wal amal ayyakunal ghazwu fi itari dinihi wa syariatihi fayakunu hasba ma rasamahu syari'. Kata Syekh Al-Utsaimin, dalam sabda Nabi fi sabilillah mencakup niat dan juga amalan. Niatnya mendahului, harus karena Allah di awal mulai peperangan. Amalnya berupa peperangannya tetap di atas koridor agama dan syariat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna fi sabilillah. Poin ketiga. Berkata Nabi SAW, qatilu man kafara billah. Perangi oleh kamu orang-orang yang kafir kepada Allah. Ini perintah yang menunjukkan wajib. Wajib bagi kita memerangi orang-orang kafir kepada Allah yang memerangi kita. Allah berfirman dalam beberapa ayat, di antaranya surah At-Tahrim ayat 9, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waglub alaihim. Hei nabi, perangi oleh kamu orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Tempat mereka itu jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Jadi ayat yang senada dengan hal itu banyak, yang menunjukkan wajibnya kita memerangi orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah pun merinci orang kafir yang harus diperangi. Allah, orang kafir yang memerangi kita atau mengusir kita dari negeri kita atau membantu orang lain yang mau memerangi kita dan mengusir kita. Nah, itu enggak boleh kita berbuat baik sama orang-orang kafir seperti itu. Perangi lagi. Adapun orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, juga tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita, tidak membantu orang lain untuk mengusir kita, maka dibolehkan bagi kita untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum. Allah hanya melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir yang memerangi kalian, mengusir kalian dari tempat tinggal kalian, atau membantu orang lain ketika mengusir kita. Nah, itu gak boleh berbuat baik lagi. Gak boleh kita umpamanya bermuamalah lagi dengan orang seperti itu. Muamalah kita dengan orang seperti itu, orang kafir yang memerangi atau yang mengusir, yaitu perang itu. Allah menekankan, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghludz alaihim. Perangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah kepada mereka. Lalu wasiat Nabi berikutnya, ughzu wa la taghullu. Berperanglah kamu. Ini ta'kid. Dua kali Nabi menyatakan demikian. Wa la taghullu. Jangan kalian berbuat ghullu. Ghullu itu mungkin bahasa kitanya korupsi. Selama perang, bukan berarti di luar boleh, enggak. Tapi perang salah satu di antara momen di mana orang bisa korupsi. Makna al-ghulul ayyaktuma syai'an minal ghanimah fayakhtassu bihi wa huwa min kaba'iriz dzunub. Ghulul itu prajurit yang menyembunyikan ghanimah untuk dirinya. Ketika menang di medan perang, lawannya tewas di tangan seorang prajurit muslim, di bajunya, di kantongnya mungkin ada barang-barang berharga, ada uang, ada emas, ada apa saja yang dia bawa, maka itu harta rampasan perang. Wajib itu disetor kepada pimpinan, kepada komandan. Gak boleh dimasukin, dan kalau dimasukin mungkin emas seperti itu kecil gak akan ketahuan. Itu ghulul namanya. Dan itu termasuk dosa yang tidak kecil, dosa besar. Karena apa? Karena diancam dengan azab yang dahsyat. Setiap perbuatan dosa yang berupa pelanggaran terhadap ayat, pelanggaran terhadap hadis, atau perbuatan itu diancam dengan azab, baik azab di alam kubur apalagi umpah azab di akhirat, maka amal tersebut termasuk dosa besar. Itu jelas oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Ayat menjelaskan surah Ali Imran 161. Allah berfirman, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa orang yang berbuat ghulul, korupsi tadi, dia akan datang dengan membawa barang yang dikorupnya pada hari kiamat. Makna dari ayat ini ay mu'adzaban bihi yufahwa yu'adzabu bima ghalla yaumal qiyamah. Artinya dia itu akan diazab dengan benda yang dia korup ketika di dunianya. Itu di hari kiamat akan diazab dengan itu. Oleh karena itulah, maka ini perbuatan yang haram dengan kadar dosa yang sangat besar. Dan ketika ketahuan, ada hukuman di dunia. Kalau orang yang mencuri mau taubat mau tidak, maka hukumannya di dunia apa? Dipenggal tangannya, bukan dipenggal, kalau dipenggal kepalanya. Apa tangannya? Dipotong. As-sariq was-sariqatu faqtu aydihuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, maka potong kedua tangan. Kalau yang berzina dirajam, tobat ataupun tidak, tobat dia menghapus dosa-dosanya dan memperoleh pahalanya. Tapi tidak berarti kalau tobat bebas dari hukuman, tidak. Ngerti? Demikian pula korupsi ada hukuman di dunia. Apa hukumannya di dunia? Qala ahlul ilm, yu'azzarul ghalu bi ihraqi rahilihi kullihi illa al-mushaf li hurmatihi wassilah li faidatihi wa ma fihi ruhun li annahu la yajuzu ta'dhibuhu bin nar. Hukuman bagi para koruptor di dunia adalah seluruh hartanya dimusnahkan, dibakar, kecuali beberapa jenis harta tertentu. Pertama, mushaf enggak boleh ikut dibakar karena keagungan dari mushaf yang dimiliki. Si koruptor mungkin punya mushaf yang dia baca di rumahnya, itu enggak boleh ikut dibakar. Kedua, senjata karena faedahnya, karena kegunaannya untuk berperang. Ketiga, setiap makhluk bernyawa yang dia miliki, mungkin dia punya ternak, punya kucing, mungkin dia punya kambing, mungkin dia punya kuda atau unta, maka tidak boleh itu dibakar karena tidak boleh mengazab dengan cara dibakar dengan api, kecuali hanya hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. La yu'adzabu bin nar illa sahibun nar. Tidak boleh menghukum dengan api, dengan cara dibakar, kecuali sahibun nar. Sahibun nar itu pemilik api, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang kesekian. Jangan korupsi selama berjihad. Apakah di luar jihad boleh? Ya sama, tidak boleh. Ayat tadi umum untuk semua kalangan, untuk semua bidang, untuk semua keadaan. Tidak boleh. Cuma disebut secara spesifik di dalam peperangan, karena peperangan adalah momen yang sangat memungkinkan seseorang melakukan itu tanpa terketahui oleh siapapun, termasuk oleh komandan perang di medan perang tersebut. Maka ditekankan, jangan sekali-kali korupsi terhadap ghanimah. Wasiat berikutnya, wala tagdiru, jangan kamu khianat. Khianat ini tidak mutlak terlarang. Ada dua jenis khianat. Pertama, apabila kita berjanji, sekalipun berjanji kepada musuh. Tidak boleh kita mengkhianati perjanjian tersebut, kecuali nanti ada rincian di dalam ayat. Adapun khianat tanpa perjanjian, maka itu tidak mutlak haram. Adapun berkhianat kepada musuh dalam arti menipu musuh di medan perang, iya, perang itu tipu daya. Ada sebuah kisah lucu yang boleh kita tiru nanti bila mengalami, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika akan memulai peperangan diajak mubarozah dulu oleh salah seorang orang musyrik. Mubarozah itu perang tanding satu lawan satu. Jadi kalau dua pasukan sudah berhadap-hadapan sebelum peperangan massal, ada maju dulu salah satu jagoan dari pasukan musuh menantang, ayo perang tanding dulu, siapa yang berani melawan saya. Nah, lalu majulah dari pihak yang lain, lalu perang tanding dulu sampai beberapa kali. Ketika mau peperangan, ada orang musyrik keluar dari barisan menantang Ali bin Abi Thalib untuk perang tanding terlebih dahulu. Majulah Ali. Ketika Ali maju dan berhadap-hadapan dengan orang itu, berkata Ali sambil melihat ke belakang orang itu. Kata Ali, "Ma kharajtu li ubarijar rajulain," kata Ali. Aku tidak keluar untuk menghadapi dua orang musuh. Aku hanya ingin menghadapi kamu. Kenapa tuh kawanmu datang membantumu gitu? Lawannya menyangka ada kawannya yang ikut maju, menoleh ke belakang. Ketika menoleh ke belakang disabet. Padahal enggak ada kawannya itu. Itu tipuan apa bukan? Ya, tipuan. Dan itu dibolehkan. Nabi SAW melihatnya dan tidak melarang, tidak mencela, dan tidak menasihati Ali untuk tidak mengulang kembali. Enggak. Dituturkan di dalam kisah tentang ini, dzukira anna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu kharaja ilaihi rajulun minal musyrikin liyubarizahu. Falamma aqbala rajul ala Ali sahabihi Ali, ma kharajtu li ubarija rajulain, faltafal musyrik, faltafatal musyrik yadhunnu annahu jahadun min ashabihi liyusa'idahu, faqatalahu Ali radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ketika berhadap-hadapan dengan pasukan musuh, keluarlah salah seorang orang musyrik menantang Ali perang tanding. Ali pun maju. Ketika sudah berhadapan dengan orang itu, Ali berteriak, aku tidak keluar untuk menghadapi dua orang, hanya menghadapi kamu. Kenapa yang keluar dua orang? Orang musyrik menoleh ke belakang. Dia menyangka ada satu kawannya yang akan membantu dia ketika dia menoleh, dibunuhlah dia oleh Ali bin Abi Thalib. Mati orang itu. Boleh ya nanti kita amalkan. Taktik yang jitu yang bagus. Adapun perjanjian kita dengan musyrik ada tiga keadaan. Pertama, alla yakuna bainana wa bainahum ahdun fawajibu qitaluhum ba'da da'watihim ilal islam wa ibaihim anhu wa an badil jizyah bisyarti qudratina ala dhalik. Pertama, orang-orang musyrik yang tidak memiliki perjanjian antara kita dengan mereka, wajib kita memerangi mereka. Setelah mendakwahi mereka kepada Islam, setelah mereka enggan memasuki Islam, enggan juga membayar upeti, dengan syarat kita mampu melakukan itu. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ayyakuna bainana bainahum ahdun mahfudun yastaqimu fihi yastaqimuna fihi fahuna yajibul wafa'u lahum ba'da bi'ahdihim. Kedua, orang-orang musyrik yang memiliki perjanjian antara kita dengan mereka dan mereka komitmen terhadap perjanjiannya, tidak melanggar, maka wajib bagi kita menunaikan isi perjanjian itu dan tidak melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam At-Taubah ayat yang ketujuh. Kata Allah, فَمَسْتَقَامُ لَهُمْ فَاسْتَقِيمُ لَهُمْ فَمَسْتَقَامُ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Selama mereka istiqamah menunaikan perjanjiannya dengan kamu, istiqamah pulalah kamu untuk menunaikan perjanjian kepada mereka. Jangan melanggar isi perjanjian itu, dan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dalam At-Taubah ayat yang keempat pun Allah berfirman, fa'atimu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Sempurnakan kepada mereka perjanjian yang kalian buat bersama mereka sampai batas akhir waktu perjanjian yang disepakati. Tunaikan, jangan sampai dilanggar. Ini yang kedua. Keadaan yang ketiga, ayyakuna bainana wa bainahum ahdun nakhafu khiyanatahum fihi fahuna yajibu an nanbida ilaihimul ahad wa nukhbirahum annahu la ahda bainana wa bainahum. Ketiga, orang-orang musyrik yang memiliki perjanjian dengan kita, tapi kita khawatir mereka khianat. Kita tahu karakter orang-orang musyrik itu enggak bisa dipercaya. Mereka akan komitmen kepada perjanjian selama komitmen menguntungkan mereka. Di momen tertentu ketika mereka melihat ada peluang berkhianat yang menguntungkan mereka, mereka akan berkhianat. Dan dikhawatirkan khianatnya itu pada momen yang pas ketika kita lengah dan lemah. Bahasa kitanya menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang, menikung dalam tikungan, menyalip di tikungan, dalam momen-momen yang berbahaya. Khawatir, maka wajib dikembalikan perjanjian itu. Kita batalkan, bukan melanggarnya, kita sebutkan kepada mereka, kita batalkan, kita cancel perjanjian, kita enggak berlaku lagi. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anfal ayat 58, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim 'ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Kata Allah, apabila kalian takut pengkhianatan suatu kaum ketika mengadakan perjanjian, kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka, batalkan secara adil. Allah tidak suka kepada orang-orang yang khianat. Inilah tiga keadaan orang-orang musyrik yang harus kita hadapi, ya. Kalau tidak ada perjanjian, perangi. Kalau ada perjanjian dan mereka istiqamah, komitmen, kita harus lebih komit. Ketika dikhawatirkan mereka itu melanggar perjanjian, batalkan dulu perjanjian itu. Wasiat yang berikutnya, wala tumassilu. Janganlah kalian berbuat tamsil. Saya tidak tahu ada enggak istilah khusus tamsil di dalam bahasa kita. Cuma makna tamsil adalah at-tashbih biqat'i ba'dil a'dha kal unuf wal lisan wa ghairihima. Dzalika inda asrihim li'annahu la hajata ilaihi li'annahu intiqamun fi ghairi mahallihi. Makna tamsil adalah memberikan tindakan secara kredit untuk menyakiti musuh dengan cara dipotong dulu sebagian anggota tubuh, dipotong hidungnya dulu, dipotong lisannya, dipotong juga satu jari-jarinya. Itu namanya tamsil. Ketika kita menawan mereka, maka tidak boleh. Umpamanya ada musuh yang sudah kepepet, senjatanya sudah kita rampas, mereka sudah pasrah, sudah menyerah gitu ya. Maka kita tidak boleh menganiayanya dengan cara saya kesel kepada kamu. Tadi sebelum perang, aduh nyebelinnya tuh luar biasa. Ucapannya, tingkah lakunya bikin gemes. Nah sekarang, akhirnya mana jarimu? Potong dulu jarimu. Sakit kan? Enak kan? Sekarang mana lututmu? Tojos dulu lututnya. Sampai menderita. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena tidak dibutuhkan dan itu intikam yang bukan pada tempatnya. Intikam itu pelampiasan dendam yang tidak pada tempatnya. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau mereka lebih dahulu melakukan itu kepada saudara-saudara kita? Jadi ada saudara kita yang tertawan oleh mereka, dianiaya seperti itu. Dipotong sedikit demi sedikit agar penderitaannya lebih kerasa, lebih manjang gitu ya. Kita menemukan jasad dari saudara kita sesama mujahidin itu dalam kondisi yang mengenaskan, dipotong lu sedikit-sedikit sampai sudah maksimal baru dibunuh dengan cara yang keji. Apakah boleh kita membalas dengan perlakuan yang sama? Maka para ulama dalam hal ini ikhtilaf. Pertama, tetap terlarang berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW yang sedang kita bahas, wala tumassilu. Janganlah kalian berbuat tamsil. Tanpa mengecualikan sedikit pun, Nabi tidak mengatakan kecuali mereka berbuat itu lebih dahulu, balas dengan hal yang sama. Enggak ada pengecualian seperti itu. Berdasarkan hal itulah, maka pendapat pertama menyatakan tidak boleh. Pendapat kedua, numassilu bihim kama massalu bina. Ya, kita boleh membalas, mentamsil mereka sebagaimana mereka melakukan itu pada saudara-saudara kita, berdasarkan keumuman ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 194. Allah berfirman, فَمَنِ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدَوْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Siapa orang yang berbuat aniaya kepada kalian, balaslah penganiayaan itu dengan kadar yang sama seperti penganiayaan yang mereka lakukan kepada kalian. Boleh dibalas, kata ulama yang kedua ini. Walhasil ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak. Mana yang lebih kuat, yang lebih rajih di antara dua pendapat ini? Para ulama menyatakan mana yang lebih maslahat. lihat karakter musuh. Bila kebiasaan mereka demikian, selalu mencincang terlebih dahulu tawanan-tawanan yang mereka tangkap sebelum dibunuh. Lalu bila kita melakukan hal yang sama, mereka takut dan berhenti dari kebiasaannya itu. Akhirnya mereka tidak lagi mencincang tawanan-tawanan yang mereka mampu tangkap, karena khawatir dibalas dengan hal yang sama. Lalu mereka berhenti melakukan itu. Maka itu ada maslahat, ada manfaat, boleh lakukan sebagai peringatan kepada mereka. Adapun bila kita mencincang tersebut tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, tidak ada efek positif, bahkan mendorong mereka lebih kejam. Wah, kawan kita dicincang juga, sekarang kita tambah. Selain dicincang, maka disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Itu enggak ada terjemahannya. Artinya dianiaya lebih daripada sebelumnya. Karena mereka apa? Mereka melihat kita pun berbuat yang sama kepada kawan-kawan mereka. Mereka tambah menggila, mereka tambah jahat, mereka tambah aniaya. Yang bila kita tidak melakukan itu, mereka tidak sekeji itu. Maka lebih utama untuk tidak dilakukan perbuatan tersebut. Ya, itu makna dari tamtsil. Wasiat yang berikutnya, wala taqtulu walida, jangan kalian membunuh anak-anak. Anak-anak kecil yang tidak bersenjata yang kita temui di medan perang. Tidak boleh. Kenapa alasannya? Salah satu hikmahnya adalah mungkin kelak mereka masuk Islam. Seringkali generasi tuanya sulit untuk didakwahi, sulit untuk diluluhkan hatinya, tetap saja merekedawang. Makna merekedawang adalah ngeyel, ngotot di dalam kekafirannya, kemusyrikannya, kekeliruannya, tetap ngotot. Kita masih punya harapan dakwah ini bisa diterima, didengar oleh anak-anak turunannya. Mungkin nanti masih masuk Islam. Betapa banyaknya orang yang tadinya besar kebencian permusuhannya kepada Islam, tapi Allah biarkan mereka selamat. Tidak diazab, tidak terbunuh oleh kaum muslimin. Di kemudian hari dia masuk Islam dan bagus keislamannya dan menjadi pahlawan Islam yang luar biasa dahsyat. Tercatat umpamanya Abu Sufyan radhiyallahu an. Tercatat umpamanya Khalid bin Walid yang ketika perang Badar, ketika perang Uhud ini masih menjadi musuh yang bertekad keras membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membunuh sebanyak mungkin para sahabat Nabi di kala itu, tapi kemudian mereka masuk Islam, bagus keislamannya dan punya kontribusi besar terhadap kaum muslimin di masa mereka. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak bersenjata, enggak boleh dibunuh. Mungkin suatu saat di kemudian hari dia akan menjadi pahlawan Islam. Dalam hadis lain, annahu la yuqtalu rahib wala syaikh wa syaikhun fanin wala mraatin. Tidak boleh juga dibunuh rahib, juga orang-orang tua yang sudah renta dan juga para wanita. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna imra'atan wujidat fi ba'di maghazi Rasul sallallahu alaihi wasallam maqtulah. Fa'anqara Rasul sallallahu qatla nisa wa sibyan. Kata Ibnu Umar, ada seorang wanita dalam beberapa peperangan yang dilakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditemukan ada yang terbunuh, wanita musuh terbunuh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari dan melarang para sahabat untuk membunuh wanita dan juga anak-anak, ya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain-lainnya. Dalam hadis dari Anas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Intaliqu bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah wa la taqtulu syaikhan faniyan wa la tiflan wa la saghiran wa la mar'atan." Berangkatlah kamu dengan menyebut nama Allah. Karena Allah di atas millah aturan agama Rasulullah, jangan kalian membunuh orang tua, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh anak kecil, dan jangan membunuh juga para wanita. Hadis-hadis yang seperti itu banyak, kecuali kalau mereka bersenjata dan bisa membunuh kita. Kalau dahulu dengan pedang agak mudah, pas si anak-anak itu memegang pedangnya lalu berlari ke arah belakang kita, kita masih bisa berbalik nangkis gitu. Kalau sekarang kan pakai pistol, sekarang pakai senjata api, dari jarak jauh jeder. Nah, kalau mereka bersenjata yang bila dibiarkan bisa membunuh kita, barulah boleh orang itu dibunuh. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, "La yuqtalu rahib wa la syaikhun fanin wa la imra'atun illa ay yuqatilu wa yuharridu 'ala al-qital aw yakunu lahum ra'yun fil harb." Tidak boleh dibunuh rahib, tidak boleh orang tua, wanita dan anak-anak, kecuali pertama, kalau mereka ikut berperang, memegang senjata dan bisa membunuh. Yang kedua, memang bersungguh-sungguh mereka berperang membela agama mereka. Dan yang ketiga, mereka memiliki kemampuan mengatur strategi perang. Ada orang tua sudah lemah gitu, tapi dia menjadi otak berlangsung berjalannya strategi perang yang sangat efektif bagi musuh untuk mengalahkan kita. Kalau dia masih hidup, dia gak ikut berperang, tapi dia ngatur. Apalagi zaman sekarang ada teknologi, bisa komunikasi lewat HP, lewat IT yang lainnya, lalu mengatur, dia berbahaya. Maka walaupun orang tua tidak bersenjata atau wanita yang tidak bersenjata, tapi memiliki kemampuan mengatur lawan untuk mengalahkan kita, maka itu boleh untuk dibunuh. Itulah larangan wala taqtulu walida, jangan kalian membunuh anak-anak. Ada rinciannya. Tidak boleh anak-anak dibunuh karena mungkin dia nanti masuk Islam, kecuali kalau anak itu memegang senjata dan bisa membunuh kita, ya. Wasiat yang berikutnya. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathati khisam aw khilal fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhu wa kuffa anhum. Apabila kamu bertemu dengan musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik, ini wasiat Nabi kepada komandan perang, kepada panglima perang yang diutus. Kalau kamu bertemu dengan musuh dari kalangan kaum musyrikin, sebelum memerangi, maka ajak mereka, tawarkan kepada mereka tiga opsi. Salah satu di antara tiga opsi ini diterima oleh mereka, maka terima oleh kamu dan tahan dirimu dari memerangi mereka. Jangan diperangi. Sodorkan dulu tiga opsi ini. Pertama, mereka diajak masuk Islam terlebih dahulu. Itu yang pertama. Apabila mereka memenuhi ajakan ini menjadi muslim, gak boleh diperangi. Ketika menjelaskan poin ini, berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, "Fa idza laqita aduwaka ay qabaltahu aw wajadtahu fabada bi dzikril adawa tahyijan liqitalihim li'annaka idza 'alimta annahum a'da'un lak fa inna dhalika yad'uka ila qitalihim. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وهذا أبلغ وعمّن من قوله في آية أخرى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. Bila kamu bertemu dengan musuh, maka mulailah dengan menyebut, menerangkan, mengungkit permusuhan antara mereka berdua, antara dua pihak, untuk memastikan alasan peperangan. Karena kalau kita tahu bahwa mereka musuh, maka yang namanya musuh, keinginan utama seseorang kepada musuh apa? Memerangi, menghancurkan, mencelakakan. Karena kalau dibiarkan menjadi ancaman. Karena itulah Allah berfirman melarang kita mengambil musuh sebagai pimpinan. Allah berfirman dalam Al-Mumtahanah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai pimpinan, sebagai wali. Tidak boleh. Ini lebih umum dibanding ayat yang terdapat dalam Al-Ma'idah 51 yang kemarin menjadi viral. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pimpinan. Kalau Al-Maidah 51 menyebut Yahudi dan Nasrani, kalau Al-Mumtahanah ayat yang pertama lebih umum karena tidak disebut agama, tapi disebut musuhku, musuh Allah dan musuh kalian. Siapapun yang memusuhi kalian, ada enggak orang ngakunya secara zahir Islam tapi ucapannya, perilakunya menunjukkan permusuhan yang sangat-sangat berat kepada Islam? Ada yang seperti itu? Ada. Mereka lah orang-orang munafikin. KTP-nya Islam, tapi omongannya dalam media sosialnya, dalam ceramahnya, pidatonya, obrolannya, tidak ada yang lain kecuali memojokkan Islam, menyerang Islam, dan menunjukkan pembelaannya kepada orang-orang yang anti-Islam. Tapi dia menganggap dirinya sebagai Muslim. Tidak pernah kita mendengar atau membaca satu kata saja yang menunjukkan pandangan positif dia tentang Islam dan kaum Muslimin. Tidak pernah. Ada enggak orang Islam yang seperti itu? Ada. Kenapa enggak milih kafir aja ya? Disebut Muslim umpamanya, tapi omongannya nyerang Islam, nyerang kaum Muslimin. Kenapa tidak kafir saja? Hakikatnya orang itu kufur. Dia menyembunyikan kekufurannya di dalam hatinya, tapi tidak bisa menyembunyikan lidahnya dan perilaku kekufurannya kepada kaum Muslimin. Sehingga semua orang merasakan pahit getirnya racun yang dia sebarkan akibat kekufuran yang tersembunyi di dalam hatinya. Berkata Syaikh Utsaimin, lakin khussa fi hadil ayah bil yahudi wan nasara li'anna al-maqam yaqtadi wal adu diddul wali wal wali min may yatawalla umuraka wa ya'tani bika bin nasr wad difa' wa ghairi dhalik wal adu yukhdhiluka wa yabta'idu anka wa ya'tadi 'alaika ma amkanahu. Dikhususkan di dalam Al-Maidah 51 Yahudi dan Nasrani. Kalau tadi umum, kalau ini khusus karena ada perbedaan makna. Kalau adu itu lawan dari wali. Adu musuh, lawannya wali. Nah, Adapun nama makna wali, mayyatawalla umuraka wa ya'tani bika bin nasr wad difa. Orang yang berwenang mengurusi urusan dunia kamu, itu wali. Coba di RT kita, siapa yang mengurusi urusan dunia kita? Ketua RT, ketua RW, wali di levelnya masing-masing. Kepala desa, wali di levelnya masing-masing. Karena mereka yang mengurus urusan dunia kita, mengurus KTP kita, mengurus surat pindah kita, mengurus NA kalau kita mau nikah, mengurus umpamanya segala macam, anak lahir, bikin apa namanya, akte kelahiran. Harus ada gak dulu surat pengantar dari RT, RW sampai desa? Ya harus ada. Nah itulah wali. Tidak sebatas bermakna kekasih orang yang dicintai semata-mata, enggak. Tapi yang mengurus urusan-urusan kita. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh dijadikan sebagai orang yang berwenang mengurusi urusan dunia kita. Allah melarang itu. Terlebih kalau baik dia memusuhi atau tidak. Dalam Al-Maidah 51 tidak dikatakan memusuhi atau tidak, karena tidak semua orang Nasrani dan Yahudi itu memusuhi kita. Enggak. Mau memusuhi mau tidak, kalau dia Yahudi atau Nasrani enggak boleh jadi wali. Nah, mumtahan ayat yang pertama lebih luas lagi, pokoknya setiap orang yang memusuhi, termasuk orang munafik berkedok Islam tapi begitu nyata memusuhi Islam dan kaum muslimin, enggak boleh dijadikan wali, termasuk perwakilan dari atas nama rakyat. Jadi kalau umpamanya nanti ada pemilihan legislatifnya, lihat nih orang, ada tidak hanya ini Islam nih, ini Islam berarti bagus. Enggak setiap yang ngaku Islam bagus, banyak yang ngaku Islam tapi kentara benar bahwa dia memusuhi Islam. Enggak boleh itu dipilih. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Qauluhu minal musyrikin yadkhulu fi kullal kuffar hatta al-yahud wan nasara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu menemui musuhmu dari kalangan orang-orang musyrikin, termasuk seluruh orang kafir sampai Yahudi dan Nasrani, sebab semua orang kafir itu musyrik. Yahudi musyrik apa tidak? Musyrik. Dia, mereka tidak menyembah Allah, tapi siapa yang mereka sembah? Uzair, dan dianggap putra Allah. Nasrani menyembah selain Allah apa tidak? Iya, menyembah Isa yang disebut sebab dianggap diyakini sebagai putra Allah Azza wa Jalla. Ya, musyrik. Agama lain begitu. Bagaimana dengan ateis yang tidak meyakini adanya Allah Azza wa Jalla? Konon kata kawan-kawan kita di Amerika, Eropa, orang-orang ateis juga suka kalau ada masalah, oh my God katanya. Engkau tidak mengakui adanya God, tapi mereka oh my God. Yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa slang di kita, astaga. Tapi menyebut nama Allah, gak boleh kita memakai kedua-duanya. Kita menyebut nama Allah SWT secara jelas ya. Jadi semua orang kafirlah musyrik, termasuk ateis ya. Siapa yang mereka pertuhankan? Hawa nafsu dan akalnya. Tuhannya adalah akalnya dan hawa nafsunya. Penganut hedonisme. Hedonisme itu orang yang mempertuhankan segala hal yang mereka anggap bisa menyenangkan, bisa membahagiakan. Itulah Tuhan kami, kan gitu. Maka pada hakikatnya mereka musyrik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu bertemu dengan musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik, ajak mereka kepada tiga perkara. Apa sajakah tiga perkara ini kita akan jelaskan di hari Jumat yang akan datang. Sekarang sudah habis waktu untuk menerangkan, waktu yang tersisa tinggal kita manfaatkan untuk tanya jawab. Kepada Akhi Fawas di Studio Cileungsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, barakallahu fik Bapak Maulana di Jambi. Pertanyaannya, bagaimana ikut merayakan hari raya agama lain? Perayaan hari raya agama lain adalah ibadah mereka. Di dalamnya terkandung pengagungan kepada Tuhan yang mereka sembah. Ada ritual-ritual sebagai pelaksanaan dari ajaran agama mereka. Dalam pandangan agama kita itu batil, karena menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala itu sebuah kekeliruan yang tidak kecil, tapi sangat fundamental. Ikut merayakannya menunjukkan dukungan dan rasa suka dan ridho kita kepada perbuatan itu. Kalau seseorang ridho dan mendukung perbuatan syirik, perbuatan kufur, kena dengan ayat wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling berta'awun. Janganlah kalian saling bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Oleh karena itulah maka mengikuti menghadiri perayaan mereka yang di dalamnya mengandung unsur-unsur syirik dan kufur merupakan sebuah pelanggaran yang sangat fundamental. Maka tidak boleh, ya, tidak boleh toleransi kita kepada sesama penganut agama yang berbeda itu sampai melanggar hak Allah Azza wa Jalla. Kita bertoleransi ingin menunaikan hak sesama manusia yang berbeda agama, tapi dengan cara yang melanggar hak Allah dan Rasulnya, maka kita lebih mendahulukan kepentingan orang, kehormatan orang daripada keagungan Allah, daripada luhurnya agama kita ini. Maka tidak boleh, ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik, barakallahu fik Pak Ahmad di Riau apa Jambi? Di Riau ya, barakallahu fik. Iya. Saya melihat ada tiga poin dalam pertanyaan Pak Ahmad. Pertama, benarkah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah jatuh lalu dirawat di rumah seorang sahabat? Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebagai imam dalam keadaan duduk sementara makmum dalam keadaan berdiri. Yang ketiganya, benar enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkan istri-istrinya selama satu bulan? Gitu ya. Tayyib barakallahu fik. Pertama, Pak, kalau imam sholat dalam keadaan duduk karena ada uzur, ya makmum juga duduk. Walaupun mereka makmum itu mampu untuk berdiri. Karena teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Termasuk kalau imamnya duduk karena ada uzur, maka makmum juga sholat dalam keadaan duduk. Ya. Hadis tadi sahih benar, Pak, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang kedua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkan istri-istrinya juga benar. Sampai beredar isu, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah menceraikan istri-istrinya apa belum? Isu disebarkan ya beliau sudah menceraikan istri-istrinya, tapi ternyata tidak. Jadi dua poin tadi yang berkaitan dengan aspek fiqihnya itu benar diceritakan dalam Sahih Bukhari. Adapun kisah jatuhnya beliau dari kuda yang kemudian dihubungkan dengan sholat berjamaah yang tadi, imam duduk, makmumnya berdiri, lalu Nabi bersabda imam dijadikan untuk diikuti. Itu wallahu alam apa terkait itu ataukah tidak ya. Sementara begitu dulu Fawaz, nanti coba tanyakan ke ustaz lainnya. Silakan lagi. Ya, barakallahu fiik. Bapak penanya yang barusan. Ada budaya kepercayaan di daerah masing-masing, kadang sama, kadang berbeda. Beberapa larangan yang tidak didasarkan kepada pertama dalil syar'i, yang kedua logika. Tidak ada hubungan sebab dan akibat antara larangan dengan akibat yang ditimbulkan secara logika, enggak ada. Seperti contoh umpamanya seorang wanita, seorang gadis tidak boleh duduk di pintu. Apa akibatnya? Bisa nontot jodoh. Nontot itu artinya lambat nanti dapat jodohnya. Contoh lain umpamanya anak kecil atau pemuda juga kena, tidak boleh memakan brutus ayam, tunggir bahasa Sundanya, bagian pantat ayam yang ada minyaknya. Nanti akibatnya apa? Bakal ditunggiran oleh istrinya kalau sudah nikah nanti. Ditunggiran itu apa ya? Diselingkuhi gitu atau apa? Umpamanya kalau makan jangan sampai memakai dua piring yang dirangkapkan. Apa akibatnya? Akibatnya nanti akan dipoligami. Makanya jangan suruh suami-suami menganjurkan istrinya pakai dua piring. Atau jangan makan di bahasa Indonesia coet apa Pak, tempat bikin sambal coet. Cobek. Jangan makan nasi dicobek bagi para gadis. Kenapa? Karena akibatnya nanti akan mendapatkan suami kakek-kakek. Larangan itu ada, menyebar ya. Terus kalau anak-anak kalau berbaring tengkurap jangan mengacungkan dua kaki ke atas, disebut lalanggiran. Engke bisi paeh indung, nanti ibunya mati. Nah, sehingga banyak anak yang kesel ke ibunya lalanggiran terus. Itu larangan-larangan dalam budaya, disebutnya pamali. Pertama, larangan itu tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kedua, tidak ada penjelasan logis. Apa hubungannya diam di pintu dengan gak dapat jodoh? Betapa banyaknya orang yang karena diam di pintu malah jodohnya cepat. Ada gadis duduk di pintu, ada pemuda lewat, kepincut, besoknya nikah. Alasan logikanya tidak ada. Bukti dalam kehidupan realita juga tidak ada. Anehnya semua larangan itu tidak berlaku bagi para orang tua. Orang tua boleh makan brutus. Orang tua, anak kecil tidak boleh makan pisang yang pinggirnya. Apa alasannya? Pak Mali, jangan makan tunggir ayam, brutus ayam. Apa alasannya? Pak Mali. Padahal Pak Mali itu dari bahasa Arab. Makna Pak Mali adalah Pak Mali maka Mali. Bagian untuk saya mana gitu. Saya tidak kebagian. Brutus ayam dalam satu ekor ayam ada berapa? Hanya satu. Kalau itu diambil oleh anak, maka orang tua gak kebagian. Kamu gak boleh. Kenapa? Famali, mana bagian untuk saya? Sini. Akhirnya. Dari sanalah kata-kata famali dianggap sakti mandraguna. Famali gitu. Ini mah gak boleh untuk anak kecil ya. Jadi ada unsur khurafat. Ada unsur tasya'um. Tasya'um artinya melontarkan kesialan kepada sesuatu. Yang sesuatu itu tidak bisa menimbulkan kesialan, baik secara logika, secara realita, juga berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah. Enggak. Itu termasuk diantara tasya'um. Dan tasya'um hal yang terlarang masuk ke dalam bab tatoyur. Tatoyur artinya tadi menimpakan kesialan kepada suatu, meramalkan kesialan terhadap sesuatu yang tidak ada hubungan. Seperti umpamanya kalau ada burung ya di atas kepala, di atas rumah kita, kita mau berangkat, ada burung, kemudian dilempar si burung. Kemana dia pergi? Kalau ke barat, oh ini bagus. Kalau ke selatan, ke utara, atau ke timur, ini buruk. Akhirnya enggak jadi. Meramal kesialan dengan burung. Awalnya gitu. Makanya disebut tatayur. Akhirnya tatayur berkembang. Menjadi kepercayaan. Berupa melemparkan kesialan karena sesuatu, padahal sesuatu itu tidak menjadi penyebab sialnya orang. Tidak ditekankan dalam Quran dan hadis, tidak ada alasan logisnya dan tidak terjadi dalam realita. Maka tidak boleh. Itu termasuk diantara penyimpangan tauhid. Kecuali kalau ada alasan logis. Seperti contoh, kita akan pergi ke Jakarta. Kita baca di berita, di grup-grup WA, di media sosial, ada longsor nih di jalan. Jalannya ditutup, jalan tol. Karena itulah lalu kita membatalkan kepergian kita ke Jakarta, karena kalau memaksa bakal sial. Ada alasan logikanya enggak? Iya ada. Kalau memaksakan diri benar kejebak macet, udah ditutup, baliknya lagi susah gitu. Nah, itu boleh karena ada alasan logisnya, ya. Adapun sesuatu yang dianggap sial tanpa ada alasan yang logis, tanpa ada larangan di nas Al-Qur'an dan Sunnah, tanpa ada bukti dalam realita, maka itu termasuk tatoyur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Iya, wa jazakallahu khairan. Barakallahu fik kepada bapak yang bertanya barusan. Apakah pernikahan pertama, kedua sampai keempat itu perjanjian kepada Allah? Iya. Disebut dengan sebutan mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Para wanita telah mengambil dari kalian, hai para suami, satu perjanjian yang sangat berat yang disebut dengan sebutan mitsaqan ghalidha, yang wajib untuk ditunaikan ya. Baik itu akad yang pertama, kedua, ketiga sampai yang keempat, boleh sampai ke 10. Asal tidak dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan maksimal 4. Adapun dalam waktu yang sama istri lebih dari 5 sudah haram, sudah tidak halal dan tidak sah lagi pernikahan yang kelima ya. Jadi betul-betul disebut mitsaqan ghalidh, itu artinya perjanjian yang sangat berat. Lalu kalau suami umpamanya tidak membina, mendidik, mengarahkan, dosa apa tidak? Bukan dosa lagi, gede dosanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya apa? Alimuhum al-khair wa syarr. Kata Ali bin Abi Thalib, ajari anak-anakmu dan istrimu kebaikan dan keburukan. Kebaikan untuk diamalkan, keburukan untuk dijauhi sejauh-jauhnya. Ya, kewajiban mendidik itu salah satu isi kandungan mitsaqan ghalidh atau perjanjian yang berat tadi, ya. Termasuk perjanjian untuk menafkahi, mendidik, membimbing. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Para suami itu qawwamun bagi para istrinya. Qawwamun kata Imam Ibnu Katsir mencakup 4 tanggung jawab, 4 makna. Huwa ra'isuha wa mu'addibuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha. Qawwamun itu kata Imam Ibnu Katsir, suami itu pemimpin, pendidik atau pembina, hakim yang memutuskan segala urusan dalam kehidupan rumah tangga, dan pembesar bagi istri yang harus dilayani, yang harus dihormati, ditaati oleh istri dan anak-anaknya, ya. Itu isi dari perjanjian. Kalau itu tidak dilaksanakan, dosa. Bagaimana kalau si suami melakukan perbuatan syirik? Bagaimana kalau suami melakukan perbuatan kufur? Kalau syiriknya syirik besar dan sudah diingatkan, kemudian tetap ngeyel dalam perbuatan syiriknya, dia sudah murtad keluar dari Islam, maka pernikahannya bukan cerai tapi fasikh. Fasikh itu rusak, udah otomatis bukan suami istri lagi. Suaminya murtad keluar dari Islam, itu sudah bukan suami istri lagi, bukan talak, bukan cerai tapi fasikh. Mau di talak oleh suami atau tidak, itu sudah rusak, sudah putus sudah itu, ya. Adapun kalau suami tidak sampai taraf murtad dari Islam, dia umpamanya hanya melakukan dosa-dosa besar, seperti umpamanya dia mabuk, dia umpamanya judi, dia umpamanya maling, maka itu tidak otomatis fasikh, masih suami istri. Bagaimana sikap istri kalau keburukan, kerusakan suami masih bisa diperbaiki? Perbaiki dulu. Memperbaikinya jauh lebih baik daripada membuangnya. Kecuali kalau kerusakannya parah, tidak bisa diperbaiki, maka kedurhakaan sang suami seperti meninggalkan sholat, seperti meninggalkan saum Ramadan, seperti tidak mau haji padahal sudah terkena kewajiban haji, kewajiban zakat, seperti umpamanya dia terjerumus ke dalam dosa besar yang tidak bisa ditolelir dan sudah diingatkan tetap ngeyel, maka itu menjadi uzur syar'i bagi istri untuk khulu, untuk meminta cerai kepada suaminya. Adapun kalau alasan suami menikah lagi berpoligami, sampai di sana istrinya sakit hati, maka istri tidak boleh meminta cerai dari suami hanya karena dipoligami. Juga tidak boleh menuntut sang suami untuk apa? Menceraikan madunya, istri mudanya, enggak boleh. Ayyuma imra'atin, ya. Wanita yang mana saja yang meminta suaminya untuk menceraikan madunya, maka wanita tersebut tidak akan bisa mencium baunya surga pada hari kiamat. Kalau hanya dipoligami. Nah, sekarang suaminya sudah berpoligami. Istri pertamanya sabar. Walaupun ya, umpamanya dia bersedih wajar normal. Ketika suami berpoligami tidak boleh dianggap sebagai dosa besar, karena itu dibolehkan oleh syariat, dilakukan oleh orang-orang soleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat semuanya, para ulama banyak berpoligami, bukan karena hawa nafsu, tapi pelaksanaan dari syariat. Dan apa yang dibolehkan oleh syariat harus diyakini pasti baik. Tidak boleh menganggap itu sebagai sebuah aturan yang buruk, karena itu aturan Allah dan Rasul-Nya, ya. Nah, kalau setelah berpoligami ternyata suaminya tidak adil, gilirannya yang muda umpoe sebulan, yang tua dua hari. Uangnya, gajinya umpah 20 juta, 15 juta ke yang muda, 5 juta, 1 juta untuk istri yang tua, 4 juta untuk dirinya sendiri. Tidak adil umpamanya, ya. Maka boleh diingatkan suami, wah itu tidak adil. Bukan terdorong kecemburuan semata-mata, tapi nanti nasib suaminya itu akan miring berjalannya di akhirat, dan itu sebuah kehinaan, itu sebuah azab bagi sang suami yang tidak berlaku adil. Adapun kalau umpamanya suami sudah berupaya adil, kilirannya sudah disepakati, uangnya sudah disepakati, tapi sang istri sudah berusaha maksimal. Istri, setiap istri merasa tidak adil bagi dirinya. Selalu cenderung ke sana. Masing-masing istri begitu. Menurut pandangan suami ini sudah adil. Semaksimal yang dia bisa. Adapun pandangan subjektif dari para istrinya yang menyatakan tidak adil, gak perlu digubris lagi. Boleh kasih masukan, tapi coba jelaskan alasan dan pertimbangannya. Maka sekedar itu tidak menjadi alasan seorang istri meminta cerai kepada suami. Itu bukan uzur syar'i. Kalau kekeh minta cerai kena dengan hadis ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaq bi ghairi udhrin syar'in lam yurih raihatal jannah. Wanita, istri yang mana saja yang meminta cerai kepada suami tanpa udzur syar'i, wanita itu tidak akan bisa mencium baunya surga. Yang harus dilakukan sabar, tawakal, Allah akan memberikan solusi terbaik, ya insyaallah. Ya, cukup sekian saja, waktu yang kita miliki sudah cukup. Insyaallah kita akan jumpa kembali Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.